perpisahan itu menyakitkan. Jauh darimu itu penyiksaan. Aku mencoba untuk melawannya. Api rasaku tak mungkin berdusta. Sampai mati akan ku berubah.